Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqwaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ fa inna kullal balalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua. Kenikmatan kesehatan maupun kenikmatan waktu luang, sehingga kita bisa hadir di majelis pengajian, di majelis taklim yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita membahas hadis Arba'in Nawawi, dan kita sampai pada hadis yang ke-13. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadisus salis asyar, hadis yang ke-13. An Abi Hamzata Anas ibni Malikin radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hamzah Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, beliau adalah pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk sahabat Anas bin Malik barakallahu fikum, beliau adalah sahabat yang diperbantukan, yang diserahkan oleh ibunya, yakni Ummu Sulaim barakallahu fikum, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan beliau berusia 10 tahun. Ya. Ketika beliau berusia 10 tahun barakallahu fikum, ibunya Ummu Sulaim menyerahkan Anas bin Malik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengkhidmat beliau barakallahu fikum. Dan beliau mengkhidmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun barakallahu fikum. Ini sahabat Anas bin Malik barakallahu fikum. Beliau radhiyallahu anhu pernah mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah sempurna keimanan salah seorang di kalangan kalian sampai kalian mencintai saudaranya sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullahu jami'an. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang salah satu prinsip di dalam menguatkan ukhuwah Islamiyah. Barakallahu'alaikum. Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya senantiasa memerintahkan kita untuk memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah yang ada di tengah-tengah kita. Seorang muslim mencintai saudaranya, seorang muslim membantu saudaranya, barakallahu'alaikum. Demikian pula muslimah taib menguatkan saudarinya, sesama muslim, sesama muslimah, barakallahu'alaikum. Taib. Di dalam hadis ini, barakallahu'alaikum, merupakan salah satu sebab dan salah satu prinsip yang mulia, barakallahu'alaikum, seorang diminta untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai diri dia sendiri, yaitu yang diistilahkan oleh para ulama dengan ahdul asbab al-muqawiyah lil-uhuwah. Kita dianjurkan untuk mencari sebab, ya, yang bisa memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah yang ada di tengah-tengah kita. Barakallahu'alaikum. Semua anjuran-anjuran syariat, ya, dari ta'awun antar sesama, saling menziarahi antar sesama, saling memberikan hadiah antar sesama, dan seterusnya dari upaya-upaya yang bisa memperkuat hubungan ukhuwah Islamiyah dikerjakan. Barakallahu'alaikum. Adapun yang lainnya dijelaskan oleh para ulama dengan istilah tarkul asbab al-mu'ziyah ilal ikhtilaf. Kita harus menjauhi, meninggalkan sebab-sebab yang bisa merusak hubungan ukhuwah Islamiyah. Ya, seperti saling hasad, saling dengki satu sama lain. Barakallahu'alaikum. Seperti saling membelakangi, tidak tegur sapa ketika berjumpa dengan saudaranya. Barakallahu'alaikum. Seperti bertransaksi jual beli di atas jual beli saudaranya, menggolimi saudaranya, dan semuanya termasuk sebab-sebab yang bisa merusak hubungan ukhuwah Islamiyah, harus ditinggalkan. Adapun hadis ini, barakallahu'alaikum, masuk pada poin yang pertama, yaitu kita dianjurkan untuk menggapai sebab supaya ukhuwah Islamiyah yang ada pada kita, di tengah-tengah kita, menjadi kuat, menjadi solid. Barakallahu'alaikum. Di antaranya ini, ya, kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Barakallahu'alaikum. Baik, faedah yang pertama yang bisa kita ambil dalam hadis ini, yang pertama adalah terkait dengan definisi al-iman. Dikarenakan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaitkan taib mencintai saudara kita barakallahikum dengan keimanan. Definisi keimanan secara bahasa adalah at-tasdiku ma'al ikrar. Al-iman itu adalah membenarkan disertai dengan meyakini. Membenarkan disertai dengan al-ikrar, meyakini, mengakui, barakallahikum. Entah al-ikrar dengan lisan atau dengan perbuatan kita, barakallahikum. Baik. Dikarenakan apabila barakallahikum hanya semata-mata atas dipercaya yang ada dalam hati, barakallahikum, ini kurang. Sebagaimana dijelaskan oleh Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin, ya, yang namanya at-tasdiq saja itu kurang. Tetapi yang benar adalah membenarkan keyakinan di dalam hati disertai dengan mewujudkan pembenaran tadi. Barakalahikum. Taib. Seperti di zaman Nabi alaihi salatu wasallam masih diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang namanya keimanan, seorang meyakini bahwasanya beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, kemudian diwujudkan dengan beriman dengan lisannya dan amalan anggota badannya. Bukan seperti orang-orang munafik barakallahikum, mengamalkan secara zahir tetapi hatinya tidak meyakini. Wallahu a'lam bishawab. Adapun definisi keimanan, taib, menurut istilah syariat barakallahikum adalah at-tasdiqu bil janan, pembenaran meyakini dengan hati, wal qaulu bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wal amalu bil jawarihi wal arkan, kemudian mengamalkan. Taib, konsekuensi-konsekuensi keimanan tadi dengan perbuatan kita. Yajidu bitta'ah wa yankusu bil maksiyah. Keimanan bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah, dan keimanan bisa berkurang ketika seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini merupakan definisi iman menurut ahli sunnati wal jamaah. Adapun yang dimaksud dengan hadis ini, la yu'minu ahadukum, ya, kalian, salah seorang di kalangan kalian tidak beriman, maksudnya adalah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin, la yatimmu imanu ahadina, yakni tidak sempurna keimanan salah seorang di kalangan kita. Fannafyu huna lil kamali wat tamami, dan peniadaan keimanan di dalam hadis ini untuk kesempurnaan keimanan, ya, walaisa nafyan li aslil iman, bukan semata-mata menafikan asal keimanan. Ya, jadi makna dari hadis ini, la yu'minu ahadukum, salah seorang di kalangan kalian belum sempurna keimanannya. Ya, ini yang dimaksud. Taib. Jadi, yang salah di dalam memahami hadis ini ketika menafikan asal keimanan. Ya, pokok keimanan dari seorang. Kalau ada orang yang tidak mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, berarti dia kafir. Bukan demikian. Barakallahikum. Baik. Dan banyak barakallahikum di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, barakallahikum, Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya menggunakan kalimat semacam ini, la yu'minu ahadukum, ya, Yang dimaksud adalah menafikan kesempurnaan keimanan. Barakallahu. Baik. Kemudian faedah yang kedua. Baik, faedah yang kedua, wujubu mahabbatil mar'i li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Wajib hukumnya bagi kita, barakallahu fikum, untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Baik, dikarenakan di dalam hadis ini, barakallahu fikum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih mengkaitkan masalah ini dengan masalah iman, barakallahu fikum. Yang namanya keimanan ini adalah sesuatu yang wajib. Ya, keimanan sesuatu yang wajib. Ya, iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul, beriman kepada yaumul akhir, dan beriman kepada takdir, ini sesuatu yang wajib. Dan Allah subhanahu wa ta'ala serta rasulnya mengkaitkan urusan ini, mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri, termasuk keimanan. Sehingga mencintai saudaranya sesama muslim, demikian pula muslimah mencintai saudarinya sesama muslimah, ini perkara yang wajib. Barakallahu fikum. Dikarenakan dari sinilah akan terbentuk karakter ukhuwah Islamiyah yang sangat solid, yang sangat kuat. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian faedah yang ketiga, at-tahdhiru minal hasadi. Dari hadis ini bisa kita petik sebuah faedah peringatan terhadap hasad. Hasad ini, barakallahu fikum, termasuk sifat yang tercela. Ya, kalau bahasa kita, hasad ini adalah dengki. Ya, tidak suka orang lain mendapatkan kenikmatan, barakallahu fikum. Para ulama kita banyak yang mendefinisikan dan menafsirkan terkait dengan hasad. Ya, ada yang mendefinisikan hasad itu hanya sekedar perasaan tidak suka kalau orang lain, kalau saudaranya mendapatkan kenikmatan. Itu sudah hasad. Ya, ini hasad yang paling ringan. Tetapi tetap tidak diperbolehkan, termasuk kabair, termasuk dosa besar. Baik. Di antara para ulama juga ada yang mendefinisikan barakallahu fikum dengan angan-angan. Tamanni zawalin ni'mati anil ghair. Dia berangan-angan kenikmatan yang dirasakan oleh saudaranya hilang dari dia. Barakallahu fikum. Melihat tetangganya kanan kiri ya sudah mulai sukses merintis usaha, ya sedikit demi sedikit rumahnya direnovasi, ya yang asalnya rumahnya kayu ya menjadi rumahnya tembok, yang asalnya biasa kemudian di keramik, yang asalnya dia barakallahu fikum tidak memiliki kendaraan, memiliki kendaraan sepeda motor, kemudian mulai bertambah memiliki mobil. Dia berangan-angan supaya kenikmatan itu hilang dari saudaranya tadi. Ya, ini hasad yang parah. Dan yang lebih parah barakallahu fikum, ketika dia berangan-angan nikmat itu hilang dari saudaranya plus supaya pindah saja kepada dirinya. Ini yang paling parah, barakallahu fikum. Semuanya, barakallahu fikum, dilarang dan semuanya termasuk sebab apabila dikerjakan, sebab yang bisa merusak hubungan ukhuwah di kalangan kaum muslimin. Ya, kalau masing-masing individu muslim dan muslimah memiliki karakter seperti ini, ya akan hancur ya hubungan ukhuwah Islamiyah yang ada di tengah-tengah mereka. Ya, masing-masingnya saling membenci, masing-masingnya saling hasad, barakalahikum, maka akan hancur ukhuwah Islamiyah yang ada di tengah-tengah mereka. Waliyadubillah. Taib. Maka faedah ini barakalahikum sangat penting. Ya, kita dianjurkan mencintai saudara kita sesama muslim, dan kita menjauhkan sifat dengki, sifat hasad dari diri kita, dan jangan sampai kita hasad kepada saudara kita. Barakalahikum. Taib. Kemudian faedah yang berikutnya, annahu iyan bagi syiagatul kalami bima yahmilu alal amali bih li'anna hadha minal fasahah. Taib. Faedah yang berikutnya, dianjurkan taib bagi masing-masing kita untuk menggunakan ucapan-ucapan yang bisa membuat kita termotivasi untuk mengamalkannya. Ya, di sini barakalahikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita dengan istilah li ahihi. Ya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsihi. Taib. Tidak sempurna keimanan salah seorang di kalangan kita sampai kita mencintai untuk saudaranya. Barakalahikum. Taib. Kalimat ini barakalahikum mengandung motivasi bagi diri kita. Taib. Yang pertama, kita meyakini dia adalah saudara kita. Ya, saudara seiman, saudara seislam. Ini lebih kuat hubungannya, lebih kuat pengaruhnya daripada saudara semata-mata nasab. Barakalahikum. Dikarenakan saudara karena nasab tidak dibarengi dengan keislaman atau keimanan, ini sia-sia. Ya, hanya semata-mata hubungan yang ada di dunia. Tetapi hubungan nasab yang terus disertai dengan keislaman, keimanan, ini ukhuwahnya akan langgeng. Ya, di dunia dan di akhirat. Barakalahikum. Sehingga dalam hadis ini barakalahikum, ketika kita menyebutkan dengan lafad li ahihi, ini termotivasi bagi diri kita untuk bisa mengamalkannya. Ya, kita memandang fulan-fulan adalah saudara kita. Ya, kita harus mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita pribadi. Barakalah itu. Baik. Maklum ya insya Allah ya. Ini sampai jam berapa ini? Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala al-hadisur rabi' asyar. Hadis yang ke-14. Ali bin Mas'udin radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai keduanya, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu damu mri'im muslimin illa bi ihda salasin. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali dengan tiga cara, dengan tiga sebab. Yang pertama adalah as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah, dia terang-terangan berbuat zina. Wan nafsu bin nafsi. Dan seorang yang berani membunuh saudaranya tanpa alasan syar'i. Wattariku lidinihi al-mufariku lil jamaah. Kemudian dia meninggalkan agamanya, yakni murtad, dan dia berpisah dari jamaah kaum muslimin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini menjelaskan kepada kita barakallahikum terkait dengan hak-hak seorang muslim. Barakallahikum. Dan juga menjelaskan tentang an-nufusul maksumah, jiwa-jiwa yang dijaga kehormatannya di dalam agama Islam. Baik, perlu diketahui ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hukum asal seorang muslim, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu haram. Kita tidak diperbolehkan untuk menumpahkan darahnya atau mengotori kehormatannya atau mengambil hartanya. Barakallahikum. Kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada Ka'bah, Baitullahil Haram, yang kita tahu sendiri bagaimana kehormatan Ka'bah. Tetapi kehormatan seorang muslim itu jauh lebih berharga daripada kehormatan Ka'bah. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan dari beberapa para sahabat, datang dari sahabat Abdullah bin Umar, juga datang dari sahabat Abu Bakrah, juga datang dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, ya, terkait dengan Hajjatul Wada', haji perpisahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu beliau ada di tanah haram. Ya. Barakallahikum. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabatnya, "Ya, hari apa ini? Ya, hari yang haram. Ya, bulan apa ini? Bulan yang haram. Kemudian tempat apa ini? Tempat yang suci yang haram." Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadza wa yaumikum hadza wa baladikum hadza." Baik. Maka sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian haram, yakni tidak boleh dirusak. Barakallahikum. Tidak boleh ditumpahkan. Sebagaimana haramnya hari kalian ini, di negeri kalian ini, di tempat kalian ini. Barakallahikum. Baik. Ini menunjukkan kepada kita barakallahikum, hukum asal seorang muslim itu haram hukumnya. Barakallahikum. Untuk ditumpahkan darahnya, untuk diambil hartanya, atau dirusak kehormatannya. Barakallahikum. Adapun hadis ini barakallahikum adalah pengecualian. Apabila seorang muslim melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat barakallahikum, maka diperbolehkan secara hukum syar'i untuk dilanggar kehormatannya. Ya. Yang pertama yang disebutkan dalam hadis ini adalah as-sayyibuz zani. Seorang yang sudah menikah dengan pernikahan yang sah, ternyata dia berbuat zina. Ya. Barakallahikum. Berhubungan dengan selain suami istri yang sah barakallahikum. Maka dengan hadis ini barakallahikum diperbolehkan untuk barakallahikum secara hukum syar'i dia dikenakan hukum had, ya, dia dirajam barakallahikum, dirajam ini ditanam separuh badan, dia kan tidak bisa bergerak, kemudian dilempari batu oleh setiap kaum muslimin yang menyaksikannya. Barakallahikum. Ini merupakan hukuman had bagi seorang muslim atau muslimah yang sudah sah menikah dengan pernikahan yang sah, ternyata terang-terangan berbuat zina. Barakallahikum. Adapun yang belum menikah, barakallahikum. Taib. Maka dia diasingkan selama 1 tahun. Ya. Barakallahikum. Kemudian yang kedua yang disebutkan dalam hadis ini, wan nafsu bin nafsi. Wan nafsu bin nafsi ini maksudnya adalah al-qisas. Apabila ada seorang muslim, dia membunuh saudaranya sesama muslim tanpa hak, maka dia terkena hukum qisas. Ya. Baik. Hukum qisas ini barakallahikum terwujud dan terjadi apabila waliul maqtul, wali pihak yang terbunuh, tidak memaafkan. Ya. Tidak memaafkan. Saya barakallahikum menghendaki orang yang membunuh tadi harus dibunuh juga. Maka dikisas. Barakallahikum. Tetapi kalau waliul maqtul, wali yang dari pihak yang terbunuh barakallahikum memaafkan, maka kewajiban bagi orang yang membunuhnya atau wali-walinya untuk membayar diat 100 ekor unta diserahkan kepada wali pihak yang terbunuh. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman ufiya lahu min ahihi syai'un fattiba'un ilaihim bil ma'ruf." Ya, barang siapa yang dimaafkan dari saudaranya, ya, ketika terjadi pembunuhan tadi, maka ikutilah dengan sesuatu yang ma'ruf. Sesuatu yang ma'ruf di sini adalah membayar diat 100 ekor onta. Ya, tinggal dikalikan saja, ya, 1 ekor onta harganya berapa, dikalikan 100. Barakallahikum. Taib. Kemudian yang ketiga, taib. Ketika seorang murtad dari agamanya, sebelumnya dia beragama Islam, kemudian dia murtad menjadi kafir, barakallahikum, maka diperbolehkan secara syar'i, barakallahikum, untuk dia dibunuh. Ya, disebutkan dalam hadis yang lainnya, man baddala dinahu faqtuluhu. Barang siapa yang merubah agamanya, yakni yang sebelumnya dia Islam menjadi kafir, maka boleh dia itu dibunuh. Barakallahikum. Kemudian al-mufarikul jamaah, yang berpisah dari jamaah kaum muslimin. Jamaah di sini yang dimaksud adalah penguasanya dan kaum muslimin yang dipimpinnya. Yakni jamaah kaum muslimin plus penguasanya. Yakni dia posisinya sebagai bughat, sebagai pemberontak, sebagai teroris. Ya, wajib untuk ditumpas dan dibunuh. Barakallahikum. Di zaman dahulu, ya, di zaman di akhir-akhir kekhilafahan Utsman ibn Affan, taib, banyak sekali kaum muslimin yang tidak tahu keutamaan sahabat Utsman ibn Affan, merongrong kekuasaan beliau, ingin menjatuhkan beliau, mengkudeta militer, sampai pada akhirnya tingkat membunuh khalifah. Na'udzubillah. Demikian pula terjadi, ya, terus sampai di pada masanya sahabat Ali bin Abi Thalib sehingga pada masa beliaulah ya beliau memiliki kebijaksanaan untuk memberantas kaum Khawarij teroris barakallahikum. Diberantas sampai habis semuanya. Barakallahikum. Ini tidak mengapa. Ya. Baik. Jadi barakallahikum, catatan yang penting dalam masalah ini, untuk melakukan, pihak yang melakukan, yang melaksanakan hukuman had ini barakallahikum, seperti yang pihak yang merajam atau yang mengkisas atau yang mungkin mengeksekusi mati, ini adalah pihak penguasa. Tidak diperkenankan bagi setiap individu muslim untuk bertindak sendiri-sendiri, tidak. Ini merupakan wewenang penguasa kita. Kita memiliki penguasa barakallahikum yang menangani masalah ini. Barakallahikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tiga masalah ini barakallahikum, ini bukan pembatasan, tetapi disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya barakallahikum, ada beberapa perbuatan yang juga dihukumi dengan hukuman bunuh. Ya. Taib, seperti tukang sihir, ya. Seperti seorang yang mengadu domba antara kaum muslimin yang satu dengan kaum muslimin yang lainnya. Barakallahikum. Dan yang lainnya barakallahikum, yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan dalam As-Sunnah, maka wajib, maka diperbolehkan untuk dilaksanakan. Ini semuanya barakallahikum dijelaskan oleh syariat supaya masing-masing individu muslim sadar untuk melakukan, melaksanakan kewajibannya dan menjauhi apa saja yang dilarang dalam syariat tersebut barakallahikum. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ini yang bisa kami sampaikan. Mungkin dari penjelasan ana ada yang belum bisa difahami atau mungkin samar, bisa ditanyakan ya. Baik, cukup ya insyaallah ya. Gimana? Dalam hukum rajam itu kaum muslimin yang lewat itu melempar batu ya. Iya. Dapat pahala. Dapat pahala insyaallah. Dikarenakan dia melaksanakan perintah syariat. Ya. Bahkan barakallahu fikum, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merajam imra'atun ghamidiyah yang datang kepada beliau, ya, mengaku, wahai Rasulullah, saya sudah berbuat zina. Ya, saya hamil wahai Rasulullah. Rasul tidak menggubris, suruh pulang. Pulang kembali ke rumahnya. Kemudian datang di kali kedua. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggubris pulang. Barangkali wanita ini ada sedikit stres atau mungkin agak gila, ya, mengucapkan ucapan yang tidak pantas dia ucapkan. Datang yang ketiga kalinya baru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanggapi. Ya sudah, lahirkan dulu anaknya. Setelah anaknya lahir, datang lagi. Ya sudah, susui dulu anaknya sampai 2 tahun. Setelah anaknya sempurna susuannya 2 tahun, ya sudah. Dia sudah ngaku, ya sudah dihukum rajam. Ketika dia mendapatkan, merasakan lemparan batu yang pertama dan bocor kepalanya, dia merasakan kesakitan dan dia berteriak, "Tidak wahai Rasulullah, aku tidak berzina." Ya. Ketika itu tidak dianggap ucapan dia karena dia sudah mengaku di kali yang pertama. Dan ketika itu sahabat Umar bin Khattab ya terkena cipratan darahnya. Ya, dan beliau menganggap ini sesuatu yang najis atau yang jelek. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Umar bin Khattab bahwasanya dosa-dosa dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu itu. Jadi insyaallah taala bagi yang melempar atau pihak-pihak yang ditunjuk oleh penguasa untuk melempar, ini juga termasuk mendapatkan pahala. Ya, sama halnya dengan pihak-pihak yang disuruh oleh pemerintah untuk memerangi para pemberontak dan seterusnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Tip ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan upaya taklim kita kali ini diberkahi, dan semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri ana dan antum sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mengamalkan isi kandungan hadis ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.